إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Sebelum kita membahas hadis-hadis yang ada, maka terakhir kita membahas tentang beberapa ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi sebagai pengantar untuk sebelum masuk pada hadis-hadis Nabi tentang taubat, yaitu firman Allah di surat An-Nur ayat yang ke-31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Kalimat ini kata pensyarah Riyadhus Shalihin Syaikh Mutsaimin rahimallahu taala, kalimatnya adalah kalimat penutup yang Allah bawakan setelah Allah bawakan dua ayat yang menunjukkan wajibnya menundukkan pandangan dan tidak melepas pandangan, tidak jelalatan kemana-mana. Itulah firman Allah, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yang laki-laki, hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan telah mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika askalahum, itulah yang lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Maka berkaitan dengan ayat yang kemarin kita sampaikan, Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan, baru kemudian perintah untuk menjaga kemaluan. Hal ini dikarenakan mengontrol, memanage pandangan adalah syarat untuk terjaganya kemaluan. Orang yang matanya jelalatan, melihat semua yang ingin dia lihat tanpa ada batasan, maka orang tersebut bisa dipastikan lambat laun, cepat atau lambat, dia akan terjumus dalam dosa berkaitan dengan kemaluan. Namun orang yang bisa mengontrol, mengatur matanya, pandangannya, maka itulah orang yang bisa menjaga dirinya dari dosa zina dan hal-hal dan teman-temannya. Dzalika askalahum, itulah yang lebih suci bagi mereka. Dan kemarin telah kita jelaskan, bukan berarti mata jelalatan dan tidak menjaga kemaluan itu satu hal yang suci, cuma mengatur pandangan itu lebih suci. Akan tapi yang dimaksud dengan lebih di sini adalah lebih yang kebalikannya adalah jelek. Innallaha khabirum bima yasna'un, sesungguhnya Allah mengetahui segala hal yang mereka lakukan. Dan katakan lil mu'minat, kepada wanita-wanita yang beriman, yaghbudna min absarihin, hendaknya mereka menundukkan sebagian dari pandangan mereka. Wa yahfadna furujahunna, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka dari zina dan penyimpangan seksual yang lain. Maka sama keadaan perempuan pun sama dengan keadaan laki-laki. Mereka bisa menundukkan, bisa menjaga kemaluannya dengan syarat menjaga dan mengatur mata dan pandangannya. Dan jika perempuan itu tidak menundukkan, tidak mengatur dan memanage pandangan dan matanya, maka sama keadaannya dengan laki-laki, dia pun terancam untuk terjumus dalam dosa berkaitan dengan kemaluan. Kemudian dan lanjutannya ayat Allah jelaskan tentang orang-orang yang di hadapannya seorang perempuan itu boleh menampakkan sebagian dari badannya. Di antaranya Allah katakan awitiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa. Demikian juga tidaklah berdosa jika seorang perempuan menampakkan sebagian auratnya, sebagian badannya kepada anak kecil yang belum mengerti aurat perempuan, yang belum bisa membedakan manakah cewek cantik dan manakah nenek-nenek jelek. Maka anak-anak yang masih semacam ini belum bisa membedakan, maka Allah bolehkan perempuan untuk menampakkan mawadhi' zinah. Menampakkan mawadhi' zinah, tempat-tempat yang lumrahnya di situ ada perhiasan. Maka boleh menampakkan pergelangan tangan yang di situ biasa ada gelang. Menampakkan leher dan kepala yang di situ wajar dan biasa ada kalung, atau menampakkan telapak kaki yang di situ wajar dan biasa jika ada dan diberi gelang kaki. Maka itulah mawadhi' zinah, tempat-tempat atau bagian yang umum yang biasa di sana diberi perhiasan yang Allah bolehkan untuk dinampakkan, di antaranya kepada anak-anak. Dengan catatan anak yang belum mengetahui aurat perempuan, belum bisa membedakan mana cewek cantik dan tidak cantik. Kemudian Allah katakan wala di surat An-Nur yang ke-31, wala yadribina bi'arjulihinna liyuklama mayukhfina min zinatihin. Janganlah mereka pukulkan dan mereka hentakkan kaki mereka ke tanah dalam rangka supaya memberitahukan apa yang mereka sembunyikan di gelang-gelang kaki yang mereka sembunyikan, yang merupakan perhiasan untuk untuk kaki mereka. Kemudian lanjutannya ayat wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobalah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Maka sebelum perintah untuk bertobat, Allah bahas panjang lebar tentang masalah kewajiban menunduk, mengatur pandangan. Demikian juga menjelaskan panjang lebar tentang di depan siapakah seorang perempuan itu boleh melepak dan menampakkan sebagian auratnya. Dan Allah lanjutkan dengan larangan jangan menghentak-hentakkan kaki ke tanah. Maka para perempuan di masa ketika Al-Quran itu turun, sebagian mereka caper, cari perhatian. Di antara cara perempuan masa silam untuk cari perhatian laki-laki, ketika mereka jalan dan di situ ada laki-laki, maka jalannya dihentak-hentakkan kaki itu ke tanah dengan tujuan mau pamer kalau di kaki saya ada gelang kaki. Maka kemudian mungkin gelang kakinya gimana sehingga bisa bersuara, mungkin ada sesuatunya sehingga ada suaranya, maka dengan itu maka keinginan mereka untuk caper bisa terpenuhi, untuk cari perhatian bisa terrealisasikan. Maka Allah larang hal ini dengan Allah katakan janganlah mereka perempuan ketika berjalan melewati laki-laki kakinya dihentak-hentakkan karena pengin pamer, ini loh di pergelangan kaki saya terdapat gelang kaki. Maka dari ayat ini, para ulama atau ulama menyimpulkan, ayat ini mengisyaratkan bahasanya telapak kaki adalah sesuatu yang perlu ditutupi. Telapak kaki perempuan adalah sesuatu yang perlu ditutupi. Sebagaimana diketahui bersama, yang tersebar di masyarakat kita, aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Maka termasuk aurat berdasarkan definisi ini telapak kaki. Sehingga telapak kaki adalah satu bagian dari tubuh perempuan yang harus ditutupi. Sisi pendalilannya, karena telapak kaki itu ditutupi, maka wanita yang pengen caper di masa turunnya ayat ini tidak bisa caper kecuali dengan menghentakkan kaki ke tanah. Kalau seandainya telapak kaki itu tidak mereka tutupi, maka mereka tidak perlu caper dengan gaya semacam itu. Mereka tidak perlu caper dengan gaya semacam itu. Namun realitanya mereka tidak bisa cari perhatian laki-laki kecuali dengan gaya semacam itu. Ini menunjukkan bahasanya pakaian mereka adalah pakaian yang menutupi, termasuk diantaranya telapak kaki. Maka jika cari perhatian laki-laki dengan memperdengarkan suara gelang kaki yang boleh jadi dikasih bandol apa biar supaya bunyi, pamer suara semacam itu saja dilarang, maka bagaimanakah dengan pamer betis kaki atau bahkan lebih tinggi daripada betis kaki? Manakah yang lebih daya godaannya lebih hebat, antara mendengar suara gemerincing gelang kaki dengan disuguhi betis kaki atau bahkan di atasnya lutut kaki? Tentu lebih berbahaya yang ini. Maka jika itu saja tidak boleh, maka yang itu jauh lebih untuk tidak boleh tentunya. Tidak malah kemudian sebaliknya, tidak boleh kalau pamer suara gelang kaki namun betis kaki tidak apa-apa diperlihatkan dengan orang lain. Ini tentu satu kesimpulan dan nalar yang aneh dan terbalik. Kemudian setelah itu kemudian Allah lanjutkan, dan bertobalah kalian semua wahai orang-orang yang beriman kepada Allah supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Dan kemarin kita sampaikan kata-kata ilallah, bertobalah kalian kepada Allah, mengisyaratkan ikhlas. Maksudnya di antara syarat sah tobat adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tobatnya kepada Allah bukan kepada lainnya. Fa fi hadhil ayat dalilun, maka di ayat ini terdapat dalil wajibnya bertobat dari tindakan tidak menundukkan pandangan, dari tindakan tidak menjaga kemaluan. Dan yang dimaksud dengan menjaga kemaluan adalah dua bentuk penjagaan. Yang pertama adalah menjaga kemaluan dari zina, homoseksual, lesbi, dan yang lain. Dengan bahasa lain, menjaga kemaluan dari penyimpangan-penyimpangan seksual. Kemudian yang kedua adalah menjaga kemaluan jangan sampai dilihat oleh orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Jangan kemudian kemaluan tersebut dipamerkan kepada sembarangan orang dalam rangka lomba binaraga atau yang lain. Maka itu tidak menjaga kemaluan. Kemudian yang dimaksud dengan raddul basar, maknanya adalah membatasi pandangan. ada hal-hal yang tidak boleh dipandang. Maka dibatasilah pandangan wa adam itlaqi, dan tidak jelalata memandangi semua yang ingin dipandang. Kenapa ada kewajiban untuk bertobat dari tidak menundukkan pandangan dan tidak menjaga kemaluan? Dikarenakan tidak menundukkan pandangan dan tidak menjaga kemaluan adalah sebab kebinasaan, sebab kesengsaraan dunia dan akhirat, sebab timbulnya bencana dunia dan akhirat. Oleh karena itu terdapat dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, "Ma taraktu ba'di, tidaklah aku tinggalkan setelah aku wafat satu sumber keburukan, adara yang lebih gawat, ala rijalim minan nisa, daripada keburukan dalam bentuk godaan lawan jenis, perempuan bagi laki-laki, dan sebaliknya." Demikian juga di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwal fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sebab terlaknatnya, akar permasalahan yang menjadi sebab terlaknatnya Bani Israil gara-gara pertamanya adalah masalah godaan perempuan, perkara lawan jenis. Itu yang menjadi asal-muasal. Bani Israel yang pertama adalah bangsa yang sangat Allah muliakan, bangsa yang paling banyak dikirimi Nabi, menjadi bangsa yang Allah laknat dan Allah murkai. Itu akar permasalahannya adalah perempuan. Dan akar permasalahan perempuan yang dialami oleh Bani Israel dijelaskan dalam hadis yang lain, diatkan oleh Bukhari, adalah gara-gara adanya seorang perempuan yang ingin, yang caper cari perhatian laki-laki, maka dia membuat semacam kaki palsu untuk sambungan kakinya sehingga kelihatan tinggi lain daripada yang lain, sehingga lebih tinggi lain daripada yang lain, karena sudah menjadi fitrah laki-laki dari zaman Bani Israel kalau ada perempuan yang tinggi itu kemudian jadi sasaran penglihatan. Siapa itu? Kok tinggi sekali? Maka itu Nabi sampaikan di hadis riwayat Bukhari, itu akar permasalahan. Ya. Kalau wanita Bani Israel ini, kalau di hadisnya dibilang, dikatakan dia bikin kaki palsu dari kayu. Kalau sekarang ya sepatu hak tinggi. Sepatu hak tinggi. Ini tiru-tiru atau ya mirip-mirip dengan perempuan pertama yang jadi permasalahan, yang kemudian jadi sumber permasalahannya Bani Israel. Perempuan yang pakai kaki palsu dari kayu. Kalau sekarang sudah dari karet atau dari apa bentuknya sepatu atau sandal, haknya tinggi. Yang ini sudah berbahaya menurut kesehatan karena otot harus tegang karena posisi kaki yang enggak nyaman dan enggak imbang. Ditambah tujuannya itu adalah caper cari perhatian supaya jadi bahan lirian karena kok lebih tinggi daripada umumnya yang lain. Walihada kana a'da'una, oleh karena itu pak musuh-musuh kita orang-orang kafir, musuh-musuh Islam dan kaum muslimin orang-orang kafir, dan mereka adalah hakikatnya dalam musuh Allah dan Rasulnya, Yahudi, Nasrani, musyrik, komunis atau sebangsa mereka, dan orang-orang yang serupa dan mereka, wa'adna bihim, dan ekor-ekor mereka, orang-orang yang ikut-ikutan dengan mereka, wa atba'ihim, dan orang-orang yang jadi penderek-penderek mereka, orang-orang kafir, seluruh mereka memiliki antusias yang luar biasa untuk merusak kaum muslimin dengan permasalahan hubungan lawan jenis. Merusak laki-laki kaum muslimin dengan perempuan. Maka mereka motivasi perempuan dengan alasan bergaya agar tampil feminis atau yang lain, maka diprovokasi dan disemangati untuk tabarruj, menampakkan hal-hal yang menarik perhatian laki-laki. Wa yad'una ila ikhtilatil mar'ah bi rajul, dan mereka pun menyemangati, melakukan provokasi, melakukan propaganda agar campur baur laki-laki dan perempuan dianggap biasa. Dan mereka pun menyerukan untuk tafasukh fil akhlak. Hakikat propaganda mereka adalah mengajak pada kerusakan moral dengan berbagai bentuk dan sarana, dengan gambar-gambar yang porno, dengan konten-konten porno, dengan berbagai macam bentuknya, disebarluaskan di mana-mana supaya mudah diakses oleh setiap orang, bahkan anak-anak. Mereka dorong, mereka melakukan propaganda perusakan moral dengan masalah laki-laki dan perempuan. Mereka lakukan hal ini dengan lisannya, dengan pena dan tulisan, dan dengan praktek nyata. Wal'iyadu billah. Li'anam ya'lamuna, karena mereka menyadari anna fitnatal azimah, sesungguhnya godaan yang paling besar yang menyebabkan seorang laki-laki itu lupa dengan Tuhannya, lupa dengan Rabbnya, lupa dengan agamanya, itu kalau kepencut perempuan. Dan ini benar dan nyata. Kita semua tentu sepakat dengan kalimat ini. Yang bikin orang itu lupa agama, lupa Tuhan, lupa aturan, lupa tata moral di masyarakat, itu kalau sudah kepencut perempuan. Karena perempuan itu lemah namun hebat. Dalam kelembutannya terdapat sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu yuftinna ashabal uqul, menyebabkan orang yang berakal sempurna jadi hilang akal. Laki-laki yang akalnya sempurna itu jadi hilang akal ketika dia terkena godaan perempuan. Dan ini telah Nabi sampaikan jauh-jauh hari. Nabi sampaikan di hadapan para perempuan, di salah satu khutbah id beliau di hadapan perempuan, beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lil lubbi ar-rajulil hazimi min ihdakun. Saya mengetahui betapa hebatnya seorang perempuan yang tidak sempurna akal dan agamanya, namun memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk menghilangkan akal seorang laki-laki yang tegas. Kata Nabi, laki-laki, ada seorang laki-laki yang gagah perkasa, tegas, keras, kalau di depan perempuan bertekuk lutut. Itu dihadapkan dengan godaan perempuan, dia bisa merengek-rengek, mengemis cinta. Itu padahal di luar, masya Allah, gagahnya, kerongnya, gagah, kerong, begini ya begini, tidak bisa diowah-owah, belok dikit tidak bisa, pokoknya lurus ya lurus. Namun ketika dia terkena panah cinta, maka dia bertukuk lutut di hadapan seorang perempuan yang gagah, yang hebat di medan perang tadi, tidak ada apa-apanya. Boleh jadi menangis terisak-isak mengharap cinta. Itu yang gagah di medan perang. Gimana yang laki-lakinya itu lembek? Coba bisa, bagaimana? yang laki-laki yang kata Nabi Hazim. Orang itu kalau begini ya begini. Itu di depan perempuan bisa hilang akalnya. Kena godaan perempuan, habis itu akalnya. Padahal orangnya begini. Kalau gini-gini, semua anak buahnya mau ngomong, mbak begini, enggak bisa. Mau di demo, mbak, ya enggak. Tapi di demo perempuan bisa langsung terkapas. Itu Nabi katakan demikian hebatnya perempuan dan demikian lemahnya laki-laki. Demikian dalam sebuah hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini Ibn Utsaimin mengatakan, inginkah Anda penjelasan sesuatu yang lebih gamblang daripada apa yang Nabi katakan untuk menunjukkan hebatnya godaan perempuan bagi laki-laki? Tidak ada kalimat yang lebih jelas daripada apa yang Nabi katakan tadi. Orang yang gagah perkasa di medan perang, orang yang kalau punya keputusan begini enggak bisa digoyang-goyang, goyang kanan, goyang kiri tetap begini. Itu dengan perempuan yang dia cintai, yang dia sukai, itu bisa ya, itu semua hilang semua. Maka adhabalilu birojil aili akli alhazi. Maka perempuan yang lembut itu bisa menghilangkan akal seorang yang hazim. Seorang yang kaku. Seorang yang tegas. Maka kata Sayyidina Uthaymin rahimahullah ta'ala, fama baluka birojil mahin. Gimana dengan orang yang laki-laki yang lembek? Gimana laki-laki yang tidak tegas dalam membuat keputusan? Yang laki-laki gagah, hebat. Kalau sudah bikin keputusan itu kaku. Itu saja kalah di depan perempuan. Gimana kalau laki-lakinya itu laki-laki yang lemah? Gimana laki-lakinya malah udah laki-laki yang lemah gemulai? Apa yang terjadi? Lalu bagaimana dengan seorang laki-laki yang tidak ada padanya hazmun wala jasmun? Tidak ada pada dirinya kebulatan tekad. Kalau begini, begini. Tidak ada pada dirinya niat yang kuat. Terus bagaimana kalau ditambah laki-laki tersebut tidak ada adanya ketaatan dan agama. Ketaatan dan agamanya tidak ada. Tipe laki-lakinya bukan orang yang kaku. Gimana kalau kita kena godaan perempuan? Gimana keadaannya? Tidak bisa dibayangkan. Maka bagaimana dengan seorang laki-laki yang tidak ada pada dirinya ketekatan, tekad yang kuat, tekad yang membaca, ditambah tidak ada pada dirinya din, ketaatan dan agama, ditambah tidak ada pada dirinya sifat seorang pemimpin yang layaknya adalah sifat laki-laki, maka yakuna asyadda wa asyadda. Maka bahayanya lebih ngeri lagi. Maka dampak buruknya lebih menakutkan lagi. Waliyadzubillah. Lakinna rajul hazim. Jika seorang laki-laki yang tekadnya kuat saja, wanita dengan kelembutannya bisa menghilangkan akalnya. Menyebabkan dia tidak lagi bisa berpikir jernih. Bisa menyebabkan dia berpikir tidak kemudian sehat. Dan melakukan tindakan kemudian hanya sekedar menutupi perasaan gara-gara dilanda asmara. Nas'alullahal afiyah. Maka demikianlah kehebatan perempuan dan kelemahan laki-laki. Oleh karena itu sebagian ahli tafsir ketika menjelaskan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, maka sebagai tafsir mengatakan dan laki-laki diciptakan dalam keadaan lemah di depan wanita. Maknanya wa hadzal wal waqi', dan ini adalah sebuah realita. Orang yang gagah perkasa kemudian bisa tunduk dan bertekuk lutut di hadapan seorang perempuan, Ini sebuah realita yang bisa disaksikan di dalam realita lingkungan kita, bahkan dalam sejarah hidup manusia. Betapa banyak terjadi orang-orang yang gagah, para panglima-panglima perang yang hebat itu tunduk di depan perempuan-perempuan. Mungkin sebuah realita dan kenyataan. Oleh karena itu, maka Allah Ta'ala berfirman setelah memerintahkan untuk memanage pandangan, mengatur pandangan, Allah perintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman dari segala macam dosa, terutama dosa berkaitan dengan hubungan lawan jenis, berkaitan dengan masalah pandangan, berkaitan dengan masalah kemaluan. La'allakum tuflihun. Karena bertobat dan meninggalkan hal ini semua ada sebab keberuntungan. Kemudian berkaitan dengan firman Allah, bertobatlah kalian semua kepada Allah. Potongan ayat ini menunjukkan bahasanya sepatutnya kita kaum muslimin, bahkan wajib bagi kita untuk saling mengingatkan dengan orang lain untuk bertobat. Hendaknya sebagian kita saling memperhatikan keadaan orang lain dan saling ingat mengingatkan. Apakah kita telah bertobat dari, apakah seorang telah bertobat dari dosanya ataukah tetap ngotot dan terus menerus dalam dosanya? Karena di sini Allah al-khitab, perintah untuk bertobat Allah tujukan kepada semua orang beriman. La'alakum tuflihun, dan tobat Allah perintahkan untuk bertobat supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka ayat ini dalil, surat An-Nur ayat yang ke-31 ini dalil bahasanya bertobat adalah sebab keberuntungan. Dan apa itu al-falah? Al-falah menurut penjelasan para ulama, ulama tafsir, demikian juga para ulama bahasa Arab, falah adalah satu kata yang isinya mencakup terwujudnya apa yang diharapkan dan hilangnya apa yang dikhawatirkan. Maka kata-kata al-falah itu adalah kata-kata yang mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Karena semua orang menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka Anda tidak akan jumpai seorang meskipun dia orang kafir yang tidak menginginkan kebaikan dan kesenangan hidup. Akan tetapi berkaitan dengan kebaikan dan kebahagiaan, semua orang termasuk orang kafir ingin hidup bahagia. Akan tetapi tidak semua orang yang ingin hidup bahagia mendapatkan hidup bahagia. Ada orang yang diberi taufik sehingga mendapatkan hidayah sehingga dituntun untuk menuju jalan yang benar untuk mendapatkan hidayah. Dan ada yang tidak mendapatkan hidayah untuk meniti cara yang benar, jalan yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dan kebaikan hidup. Maka al-falah maknanya adalah terwujudnya segala apa yang diinginkan dan hilangnya segala yang dikhawatirkan. Maka jika seorang itu mendapatkan hal ini, apa yang diinginkan, dicita-citakan, diangan-angankan itu terwujud, dan yang dikhawatirkan dan ditakutkan tidak ada, maka itulah orang yang muflih. Itulah orang yang disebut dengan muflih, orang yang mendapatkan al-falah. Maka dia adalah orang yang semua harapannya terwujud dan semua kekhawatirannya, ketakutannya itu terjaga dan terlindungi sehingga dan tidak terjadi. Maka orang kafir sekalipun dia menginginkan kebaikan dan kebahagiaan. Namun yang diinginkan oleh orang kafir hanyalah kebahagiaan dunia. Karena orang kafir adalah rajulun bahimi, manusia dengan pola berpikir, gaya dan tingkah binatang. Bahkan lebih jelek daripada binatang. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Anfal ayat yang ke-55, inna syarat dawabi indallahi alladzina kafaru. Sehingga makhluk yang paling jelek yang ada di muka bumi adalah alladzina kafaru. Adalah orang-orang kafir. Maka Allah katakan bahasa orang kafir itu lebih jelek dari semua yang melata, semua yang berada di atas muka bumi ini. Meskipun demikianlah keadaan real orang-orang kafir, namun mereka senyatanya pada realitanya mereka menginginkan kebaikan dan kebahagiaan. Mereka menginginkan kesejahteraan, mereka menginginkan hidup enak di dunia ini. Akan tetapi dunia adalah surganya orang kafir, dan akhirat untuk orang kafir adalah isinya adalah siksaan dan api neraka. Maka Nabi sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, Nabi katakan bahasanya dunia ini adalah surganya orang kafir dan penjaranya orang yang beriman. Hadis ini memiliki dua makna, memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama, selama hidup di dunia orang kafir itu tidak kenal aturan. Tidak ada halal dan haram, semuanya halal. Tidak ada boleh dan tidak boleh, semuanya boleh. Yang penting tidak ganggu orang. Atau bahkan ganggu orang juga tidak masalah. Yang penting mereka terpuaskan. Maka tidak ada yang terlarang, tidak ada yang haram. Lain dengan hidupnya seorang mukmin di dunia. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman, hidup di dunia hati-hati. Yang ini tidak akan dia dekati, yang itu tidak akan dia lakukan, karena ini larangan Allah Subhanahu wa taala, karena ini dilarang oleh Al-Qur'an, karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka geraknya ketika dan aktivitasnya di dunia terbatas. Dibatasi oleh aturan-aturan yang diimani. Lain halnya dengan orang kafir yang tidak punya aturan. Oleh karena itu Nabi katakan dunia adalah surganya orang kafir dan penjaranya orang yang beriman. Ini tidak bisa lebih di sana. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Kemudian makna yang kedua untuk hadis ini, bahasanya dunia adalah surganya orang kafir dan penjaranya orang yang beriman. Makna yang kedua atau pendapat yang kedua untuk hadis ini, maknanya adalah sesusah-susah apapun orang kafir di dunia, dia di surga. Karena kondisinya di akhirat jauh lebih jelek. Sesusah-susahnya orang kafir, dah kafir kiri, dah kafir dunianya tidak dapat, susah. Nah, sesusah orang kafir, sesusah apapun dia, maka itu masih surga untuk dirinya. Karena dia, karena akhirat yang akan dia jumpai lebih ngeri dan lebih susah lagi. Sedangkan senang apapun orang yang beriman, sekaya apapun orang beriman, selama dia di dunia itu dia di penjara, belum di surga. Karena nikmat akhirat yang Allah sediakan untuk orang yang beriman, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada si mukmin tersebut, tidak ada apa-apanya. Maka sesenang apapun, sekaya apapun, senikmat apapun kehidupan seorang mukmin di dunia, itu masih kenikmatan penjara. Itu kenikmatan penjara. Karena nikmat surga yang Allah janjikan untuk orang yang beriman, tidak ada apa-apanya dengan semua kenikmatan dunia yang dia rasakan dan dia dapatkan. Al-Muhim, kesimpulannya, setiap orang menginginkan keberuntungan, akan tapi masing-masing sesuai dengan apa yang dipikirkan. Maka orang yang beriman menginginkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, sedangkan orang kafir tidaklah beriman dengan akhirat, maka dia hanya menginginkan keberuntungan di dunia. Dan di antara sebab keberuntungan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana firman Allah di surat An-Nur ayat yang ke-31. La'allakum tuflihun, maknanya supaya kalian mendapatkan keberuntungan dengan bertobat. Maka jika kalian bertobat, maka akan terwujudlah apa yang kalian harapkan. Dan yang diharapkan oleh orang yang beriman adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan hilanglah segala hal yang dikhawatirkan. Wallahul muwaffiq. Demikian Rasulullah ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila ant. Astaghfirka wa atubu ilaih.